Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada suatu malam Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terbangun dari tidurnya. Dan pada saat itu beliau terlihat sangat cemas. Nampak kekhawatiran pada raut wajah beliau. Saat itu beliau pun segera membangunkan istri-istrinya untuk melakukan qiyamul lail, salat malam. Dan Rasul sebagaimana yang kita ketahui adalah tipe orang yang barakallahu fikum na'am memiliki raut wajah yang barakallahu fikum berseri-seri, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak beliau sukai itu nampak jelas perubahannya. Maka sebagian istri beliau bertanya, ada apa? Kenapa Anda terlihat sangat cemas, sangat khawatir? Maka beliau mengatakan, wailun lil arab minasyarri qad iqtarab. Celaka bangsa Arab. Kejelekan-kejelekan itu sudah sangat dekat. Futiha al-yawm, pada hari ini telah terbuka, telah jebol pintu atau benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Rasul mendapatkan berita, mendapatkan wahyu dari Allah kalau benteng Ya'juj, benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Dzulqarnain itu sudah jebol sebesar ini. Barakallahu. Beliau sangat khawatir barakallahu fikum. Iya, karena barakallahu fikum Ya'juj dan Ma'juj itu sebuah atau kaum yang sangat mengerikan, bengis, sadis barakallahu fikum. Saking bengis dan sadisnya mereka ini tidak bisa dibendung. Iya. Nabi Isa dan Al-Mahdi saja disuruh mundur. Nah, Aku perintahkan, kata Allah kepada Nabi Isa, kalian untuk ngungsi semuanya. Ya, bersembunyi di puncak-puncak gunung. Karena aku akan mengeluarkan sebuah kaum yang kalian tidak akan mampu untuk membendungnya. Barakallah. Nabi Isa yang mengalahkan Dajjal dengan mudah dan gampang, barakallahu fikum, itu harus apa? Mundur ketika berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Barakallahu fikum. Pasukan kaum muslimin enggak usah. Kalian tidak akan bisa melawan mereka. Saking mengerikannya. Dan Ya'juj dan Ma'juj itu barakallahu fikum, ya. Jumlahnya juga sangat banyak. Bisa kita bayangkan, disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, seorang di kalangan mereka itu tidak akan mati sampai melahirkan 100 ribu. Ya. Kalau kita anak 15 saja udah wow, kata orang, ya. Berapa anaknya Pak? 15. Wow. Gitu. Jangan sekarang. Nah, anak 15 sudah wow. Kalau Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan mati, Pak. Sampai punya anak sebanyak itu. Bayangkan populasi yang ada pada mereka. Satu orang, Pak. Baru sudah punya anak 100 ribu, baru mati dia. Menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj itu mengalami al-maut. Ya. Tapi memang barakallahu fikum, iya, reproduksinya itu kenceng. Barakallahu. Baik. Rombongan pertamanya saja barakallahu fikum, ya, ibaratnya orang sebanyak itu, ya, dikurung dalam barakallahu fikum kurungan, apa enggak buas ketika keluar. Rombongan pertama saja Danau Tobariya yang termasuk danau terdalam di dunia itu aja habis airnya. Diminum. Nah, rombongan yang belakangan lewat, kok habis? Padahal ini ada airnya. Barakallahu. Nah. Baik. Iya. Saking mengerikannya. Dan ketika mereka sudah menganggap, ya, membasmi semua barakallahu fikum, ya, penduduk bumi ini yang mereka lewati, nah, barakallahu fikum, karena mereka dendam, ya, nah, yang lain bisa enak hidup bebas, kami dikurung selama ribuan tahun, barakallahu, baik. Saking sombongnya barakallahu fikum Ya'juj dan Ma'juj, mereka mengatakan, kita sudah menghabisi semua penduduk bumi. Sekarang jatahnya penduduk langit juga harus kita habisi. Nah, barakallahu. Maka mereka memanahkan panah-panah mereka ke arah langit barakallahu fikum, dan diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, panah itu dikembalikan dalam keadaan sudah berlumuran darah. Di situ mereka menduga, wah, sekarang penduduk langit tewas semua. Barakallah. Jadi Rasul khawatir itu barakallahu fikum wajar. Ya, cemas beliau sudah jebol sebesar ini. Barakallah. Baik. Dalam riwayat yang lain barakallahu fikum, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amalan sebelum muncul yang namanya fitnah-fitnah, huru-hara, angkara murka. Bagaikan potongan-potongan malam. Semakin lama semakin gelap malam itu, ya. Begitulah huru hara, begitulah angkara murka yang akan terjadi. Barakallahu fiik. Semakin lama itu semakin mencekam, semakin gelap, semakin mengerikan. Kita dibuat bingung, ini mana yang benar ini? Yang ini mengklaim dia yang benar, yang ini mengklaim dia yang benar, sana yang salah. Barakallahu fiik. Ya, yang ini pakai dalil, yang itu pakai dalil, yang ini punya bukti, yang itu punya bukti. Barakallahu. Saking keruhnya kondisi keadaan, sehingga manusia itu gak punya pegangan lagi. Agama itu bukanlah menjadi sesuatu yang dia yakini. Agama itu hanya barakallahu fikum sesuatu yang membawa keuntungan, barang dagang. Digambarkan oleh Rasul barakallahu fikum di antara ya bentuk gelapnya huru-hara yang terjadi atau angkara murka itu adalah yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya muslim, mukmin. Sorenya udah murtad, kafir. Sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Barakallahu. Apa penyebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk kepentingan-kepentingan dunia. Harta, jabatan, wanita, barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Jadi agama itu bukanlah sesuatu yang layak untuk dipertahankan sampai mati. Itu gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah. Jadi semakin lama zaman itu berlalu, maka akan semakin gelap. Ya, kesamaran itu akan semakin pekat. Barakallahu fikum. Jadi bukan blur lagi kondisinya, sudah benar-benar hitam. Barakallahu fikum. Sulit bagi kita untuk bisa membedakan. Barakallahu fikum. Mana yang benar, mana yang salah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalau dulu barakallahu fikum fitnah itu menimpa ya barakallahu fikum akar rumput, kalau sekarang fitnah itu menimpa pucuk-pucuknya. Baik. Artinya barakallahu fikum yang terkena fitnah ya, terlibas oleh fitnah itu sudah kelasnya para ulama. Barakallah. Terbawa dengan fitnahnya dunia. Barakallah. Nah, ya sehingga dia membawa umat, menyesatkan umat, barakallahu fikum, karena kepentingan-kepentingan dunia tadi. Nah, itu tambah kacau lagi kalau sudah begitu banyak ulama-ulama yang jahat dan ulama-ulama akhirat semakin lama banyak yang dipanggil oleh Allah. Iya. Nah. Ulama jahat itu panjang umur, ulama akhirat barakallahu fikum cepat meninggalnya. Tambah gelap lagi suasana. Nah. Barakallahu fikum. Iya. Karena Rasul mengumpamakan para ulama itu bagaikan apa? Bulan yang akan menuntun kita. Kalau ulama akhiratnya itu diambil oleh Allah, ya tinggal ulama yang jahat akan membawa kegelapan. Barakallahu. Dan ini juga barakallahu fikum dikuatkan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika beberapa orang murid beliau datang, melaporkan, mengeluhkan tentang kondisi pemerintahan dan penguasa yang zalim dan lalim. Dan memang benar-benar zalim. Ya. Khususnya seorang yang menjadi tangan kanan raja yang memang semena-mena. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Nah, kalau ini jelas-jelas ya, berita tentangnya itu nyata dilihat. Jadi bukan hoax tentang kezoliman atau kelalimannya. Memang dia tampakkan. Nah, sahabat Abdullah bin Zubair itu digantung di Ka'bah sama dia. Sahabat. Enggak ada segennya sama sekali sama ulama. Sahabat Nabi. Nah, digantung. Barakallahu fiik. Ya, ulama-ulama besar itu banyak yang dieksekusi sama dia. Itu jelas. Nyata. Barakallahu fiik. Nah. Lapor sama Anas bin Malik ini. Gimana ini wahai imam? Kondisi negeri kita ini sudah parah ini. Gimana ini? Apakah perlu kita serukan people power? Nah, itu terjadi. Maksudnya seperti itu. Meminta fatwa kepada Anas bin Malik. Karena sudah gak tahan. Dengan kondisi pemerintahan yang benar-benar jelas itu. Ya, benar-benar digantung, dibunuh, dicambuk. Barakallahu fikum. Yang tidak pro dengan barakallahu fikum pertahanan. Ya. Libas. Nah, yang mereka harapkan itu siapa tahu ya keluar itu dari lisan Anas bin Malik people power. Ya, kenyang itu pemerintahan sekarang. Nah, barakallahu. Maka kita mendengarkan barakallahu fikum Anas bin Malik ya memberikan sebuah wasiat yang benar-benar menyejukkan, menenteramkan. Beliau mengatakan isbiru. Nah, ya. Sabar. Sabar. Nah, jangan terburu emosi. Ya, jangan terlalu gampang untuk menyerukan barakallahu fikum ya, revolusi atau people power ya, atau barakallahu fikum kudeta atau menggulingkan kekuasaan. Ya. Yang jadi korban itu siapa ya? Kaum muslimin juga. Nah. Jangankan 1000 kaum muslimin yang mati, barakallahu fikum. Satu saja itu sudah besar dalam pandangan Islam. Nah, Rasul mengatakan darah seorang muslim itu kehormatannya seperti apa? Barakallahu fikum. Naam, kehormatan yaumul haram. Iya. Inna amwalakum wa arabakum wa dima'akum haramun ka hurmati yaumikum hadha. Darah kalian, darahnya orang Islam, hartanya orang Islam, kehormatannya orang Islam. Itu haram. Mulia. Seperti mulianya hari ini, hari Arafah. Wa baladikum hadza dan negeri kalian. Barakallahu fikum. Naam. Dan bulan ini juga bulan haram. Bahkan sebutkan dalam sebagian riwayat ya, kehormatan seorang muslim itu melebihi dari kehormatan Ka'bah. Barakallahu fikum. Nah. Itu satu. Apakah barakallahu fikum mau kita korbankan ya ribuan nyawa untuk sesuatu barakallahu fikum yang belum tentu membawa kemaslahatan yang jauh lebih besar. Nah, barakallahu. Kemudian Anas bin Malik mengatakan innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Barakallahu. Nah, tidaklah datang sebuah zaman melainkan zaman berikutnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Jadi kata beliau itu memang sudah merupakan sunnatullah. Semakin barakallahu fikum kesana, ya, semakin buruk. Nah, barakallahu fikum. Semakin gelap, semakin hitam. Barakallahu. Nah. Baik. Al-muhim barakallahu fikum, itulah kondisi yang digambarkan pada saat itu. Ya, itu pun sudah kelihatan gelap sekali. Bisa kita bayangkan bagaimana setelah itu berlalu 15 abad sekarang. Iya. Barakallahu fikum. Nah, sudah hampir 15 abad. Iya, pasti lebih gelap lagi. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, orang Islam itu kalau enggak punya cahaya, enggak punya lentera, enggak punya lampu yang bisa menyinari dia dalam menjalani siratal mustaqim, dijamin akan tersesat. Ya. Barakallahu fikum. Karena sekarang itu yang menyesatkan itu banyak. Hawa nafsu. Nah, dari bawaan dari dalam. Nah, itu membawa kita pada perkara yang sesat. Syaitan, ya. Syaitan itu ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah, tadi. Belum lagi barakallahu fikum media-media, na'am, ya. Tayyib. Medsosnya juga barakallahu fikum itu memberikan sumbangsih. Nah, menjadi barakallahu fikum senjata-senjata syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Ya. Karena mudah kita mengakses semuanya. Informasi-informasi itu barakallahu fikum enggak tahu yang sampah, ya. Apa yang berharga pokoknya diakses semua bisa. Itu yang malah membuat semakin kacau, membuat semakin bingung. Barakallahu. Ya. Sehingga umat Islam itu butuh cahaya. Butuh lentera. Yang membuat mereka bisa memiliki sikap yang teguh dan kokoh. Barakallahu. Tidak terombang-ambing barakallahu fikum dengan kilawakal. Katanya sih seperti ini. Menurut itu seperti ini. Barakallahu. Iya. Sehingga dia bisa teguh, bisa kokoh. Barakallahu. Dan itu adalah iman. Barakallahu. Nah. Keimanan. Keyakinan kita barakallahu fikum terhadap agama ini. Dan iman itu barakallahu fikum akan diperoleh dengan ilmu. Karena orang tidak akan bisa sampai pada tingkatan yakin kalau dia tidak memiliki ilmu. Orang yang jahil tidak akan mungkin sampai pada titik keyakinan. Orang yang jahil gampang dibawa. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu syar'i. Ilmu agama. Nah, dengan mengkaji Al-Quran, Sunnah, dipahami dengan pemahaman Salaful Ummah, para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in, insyaAllah kita akan barakallahu fikum mendapatkan titik terang dan kita punya lentera sendiri. Nah, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-35. Allah memberikan permisalan kepada kita barakallahu fikum tentang bagaimana permisalan cahaya iman yang ada di hati orang-orang yang mukmin. Allah mengatakan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya bagi langit-langit dan bumi. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di cahaya hissi dan maknawi. Barakallahu. Cahaya hissi artinya yang benar-benar sinar, cahaya. Disebutkan dalam sebagian riwayat, cahaya matahari itu berasal dari cahayanya Allah. Begitu juga cahaya bintang-bintang yang ada. Itu mengambil dari cahayanya Allah. Hijab yang menutupi Allah subhanahu wa ta'ala saat ini juga cahaya. Barakallahu. Itu hanya sebagian kecilnya saja. Begitu juga barakallahu fikum cahaya Allah dalam artian yang maknawi, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para nabinya dan kepada para kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga akan memberikan cahaya kepada hati-hati manusia barakallahu. Allah mengatakan masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Permisalan cahaya Allah itu barakallahu fikum disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab ai masalu nurihi fi qalbi muslim. Permisalan cahaya Allah di hati orang yang muslim. Kamishkatin fiha misbah. Seperti lubang yang ada pada dinding. Mishkah. Fiha misbah. Di dalam lubang tadi ada lentera. Ya. Al-misbahu fi zujajah. Barakallahu fikum. Dan ternyata lentera itu diletakkan dalam wadah kaca. Barakallahu. Iya. Jadi kalau lampu diletakkan barakallahu fikum tayyib dalam apa? Lubang atau sarang, itu kan cahayanya lebih apa? Lebih terfokus ya, tidak membias barakallahu. Ditambah lagi cahayanya itu akan semakin kuat bersinar ketika dia diletak dalam apa? Wadah kaca. Nah, tambah bersinar lagi. Barakallahu fikum. Allah tambahkan lagi barakallahu fikum analoginya az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Nah, barakallahu fikum. Kaca-kaca yang barakallahu fikum menjadi tempat atau wadah dari lentera-lentera tadi itu bagaikan bintang sinarnya. Nah. Dan dia dinyalakan dari bahan bakar sebuah pohon yang membawa berkah, yaitu pohon zaitun yang diambil dipanen dari bukan belahan timur, bukan belahan barat ya bumi. Nah, dari nas ini diambil istibat oleh para ulama bahwasannya produksi zaitun terbaik itu di wilayah tersebut ya, la syarqiyah wala gharbiyah. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menyebutkan wilayah Palestina dan sekitarnya. Itu yang terbaik. Barakallahu fikum. Nah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun. Yang minyaknya itu sudah berkilauan sebelum dia tersentuh oleh api. Barakallahu fikum. Jadi minyaknya saja sudah menimbulkan kilauan. Belum terkena api. Apalagi kalau dia dijadikan bahan bakar. Tambah menyala-nyala lagi. Nah. Nurun ala nur. Begitulah cahaya iman yang ada di hati orang muslim. Berlapis-lapis. Nurun ala nur. Berlapis-lapis. Cahayanya itu. Barakallahu. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah akan memberikan petunjuk hidayah dengan cahayanya orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, artinya itu semua kembali kepada barakallahu fikum, wewenang Allah memang. Siapa yang Allah pilih untuk berhak mendapatkan lentera tadi? Nah, ya. Baik. Dan insyaallah kita berharap kita semua adalah orang-orang tersebut. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Ya. Nah, yang semangat dalam mempelajari agama Allah, dalam mengkaji agama Allah, insyaallah kita akan dikasih lentera itu, barakallahu. Dan kita akan bisa merasakan bagaimana pengaruh ya lentera iman tadi di dalam hati. Ketika iman itu semakin kuat, barakallahu fikum, maka cahayanya akan berlapis-lapis, barakallahu. Digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim barakallahu fikum ya tentang pengaruh dari cahaya iman pada hati seorang muslim, itu kata beliau bukan hanya hati saja yang akan bersinar. Bukan hanya barakallahu fikum akan memberikan ketenangan jiwa pada orangnya. Ya. Baik. Tetapi juga secara fisik. Ya. Itu akan barakallahu fikum mendapatkan efek dari cahaya iman tadi. Ketika dia semakin kuat, itu akan menembus hati barakallahu fikum, dan dia akan terpancar pada fisik seseorang. Makanya orang-orang yang mukmin itu akan memiliki kilauan pada wajahnya. Barakallahu ya. Wajahnya itu berkilau. Barakallahu. Cerah. Merona. Nah, iya. Baik. Kalau istilah anak-anak milenium namanya glowing. Gitu ya. Wajahnya itu bisa glowing. Berkilau. Padahal dia enggak pernah datang ke spa. Barakallahu fikum ya. Naam. Keperawatan kulit enggak pernah, barakallahu fikum ya. Pakai sabun pembersih wajah saja jarang-jarang. Nah, itu akan memberikan kilauan ya, barakallahu fikum. Mungkin ini solusi bagi para emak-emak ya. Yang pengen wajahnya berkilau, glowing ya, para ibu-ibu. Naam. Dalam keadaan ya uang suaminya tidak mendukung. Mahal ya gitu-gitu ya. Kan per paket itu, ada yang sampai 5 juta perawatan wajah itu, ada yang 15 juta. Nah, orang zaman sekarang mementingkan fisik. Nah, barakallahu fikum. Iya. Jadi untuk para emak-emak jangan berkecil hati ya. Tetap akan bisa mendapatkan wajah yang glowing. Nah. Iya, walaupun tidak kesepan, barakallahu. Bagaimana caranya ya tadi? Dengan memupuk iman di dalam hati. Nah, itu akan diketahui oleh orang-orang yang juga punya iman. Ya. Akan melihat wajah orang yang beriman itu barakallahu fikum terlihat berkilau, bercahaya. Barakallahu fikum. Nah, walaupun mungkin orangnya itu kulitnya hitam. Nah, tapi beda. Karena cahaya itu barakallahu fikum keluar dari dalam. Nah, barakallahu fikum. Iya. Begitu juga fisiknya. Ya, juga akan barakallahu fikum berkilau. Dan itu kata Ibnu Qayyim akan diketahui oleh orang-orang yang punya iman juga. Barakallahu fikum. Makanya Ibnu Qayyim juga bercerita. Iya. Terjadinya perubahan dari raut wajah gurunya Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah beliau sedang fokus mengkaji mendalami ilmu kalam, ilmu filsafat untuk meluruskan ya beberapa barakallahu fikum pemahaman-pemahaman sesat yang disusupkan ke dalam Islam melalui filsafat dan ilmu kalam. Jadi mau tidak mau beliau belajar. Nah, ya. Untuk mengetahui istilah-istilah mereka. Nah, ketika beliau sedang fokus dengan itu, kata Ibnu Qayyim, kami melihat ya redup cahaya pada wajah beliau. Nah, Barakallahu. Tidak seperti biasanya. Guru kami itu wajahnya biasanya bersinar, ya, barakallahu fikum. Nah, tapi ketika beliau menekuni ilmu filsafat, ilmu kalam, itu sinar wajah beliau meredup. Barakallahu fikum. Itu memberikan efek memang. Iya, maksiat itu akan membuat barakallahu fikum redup sinar wajah seseorang. Nah, barakallahu. Iya. Walaupun barakallahu fikum dia adalah orang yang tampan, orang yang ganteng. Barakallahu. Nah. Ya. Sinar atau kilauan wajah tersebut barakallahu fikum hanya bersifat sementara. Barakallahu. Nanti di akhirat Allah katakan yauma ya taswaddul wujuh. Wajah-wajah itu akan menjadi hitam, kusam, jelek dan buruk. Itu wajah-wajahnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Barakallahu. Di dunia kelihatan ganteng, tampan, cantik, molek, barakallahu fikum. Di akhirat menjadi jelek. Barakallahu. Iya. Tapi kalau orang yang cahaya wajahnya itu bersumber dari keimanan, itu awet. Ya, barakallahu fikum. Nah, walaupun sudah tua, sudah beruban, cahaya itu tetap ada. Di akhirat cahaya itu tetap mengikuti dia. Barakallahu. Nanti sampai barakallahu fikum ketika kita melewati siratal mustaqim, cahaya itu juga tetap menemani kita. Iya. Di alam kubur cahaya itu juga menemani kita. Nah. Barakallahu. Makanya cahaya iman itu harus kita jaga. Barakallahu fikum. Ya, jaganya dengan apa? Di antaranya adalah thalabul ilm. Ilmun nafi' wal amal shalih. Rajin-rajin ya menuntut ilmu. Kalau sudah malas-malesan taklim, berarti kita tidak pandai menjaga cahaya tadi. Kita sendiri yang memadamkan cahaya itu. Ya. Kemudian apa? Amal soleh. Dipelajari untuk diamalkan. Bukan sekedar barakallahu fikum wawasan atau pengen tahu saja. Nah, kalau kita mengamalkan dua ini, insya Allah ya, cahaya itu akan terus mengikuti kita. Nah, di dunia, di alam baka, ya, di akhirat ketika kita melewati siratal mustaqim, kondisi yang sangat mencekam, mengerikan, barakallahu fikum. Iya. Nah, jembatan yang paling mengerikan itu barakallahu fikum. Nah, sirat pada hari kiamat nanti. Lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan yang melewatinya itu barakallahu fikum juga bukan sekedar enak melenggang, tapi di samping-sampingnya ada kalalip, pengait-pengait yang akan menyambar. Iya. Kita sekedar mau fokus saja lewat tali seutas itu saja sudah belum tentu bisa ya. Tambah lagi kita harus berusaha menghindar apa? Kalalip tadi. Itu kondisi yang sangat mengerikan. Makanya para nabi yang sudah sampai di seberang itu doa semua sama. Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Barakallahu fikum. Kalau orang yang munafik, disebutkan oleh Ibnu Qayyim barakallahu fikum. Dia ketika mau melewati jembatan tadi, ya, ada cahaya. Wah, senang dia. Barakallahu fikum. Nah, ketika dia sudah berada di tengah-tengah tadi, sudah merangkak dia, ya, ngesot-ngesot gitu jembatan tadi, sama Allah dimatikan. Lep. Apa enggak panik dia? Al-jaza' min jinsil amal, sebagai ganjaran atas perilaku dia di dunia. Karena dia ketika di dunia ya menampakkan apa? Kepalsuan. Maka di akhir juga Allah berikan kepada dia cahaya yang palsu. Barakallahu. Baik, ketika dia lagi butuh-butuhnya mati cahaya tadi. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kita saja lagi enak-enak buka puasa mati lampu kan banyak yang gerutu juga. Mati lampu. Ya, lagi enak-enak buka puasa. Ini dalam kondisi genting gawat ya, mati lampunya. Barakallahu fikum. Nah. Makanya hati-hati dari sifat munafik. Apa itu? Hah? Kalau bicara suka bohong. Hok hok, suka menukilkan hok hok itu, ya, itu juga tanda-tanda munafik. Barakallahu fikum, suka menebarkan hoax. Nah, berbohong. Kalau berjanji suka menyelisihi. Kalau dikasih amanah berkhianat. Kalau berdebat, barakallahu fikum, debat kusir, nggak mau kalah. Apapun, pokoknya pakai. Nah, yang penting menang. Barakallahu fikum. Nah, itu tanda-tanda orang munafik. Bahaya nanti kalau di akhirat. Barakallahu fikum. Baik, ya, sehingga ya, kami menasihatkan kepada diri kami pribadi dan juga kaum muslimin semuanya dan muslimah yang mendengarkan kajian ini, barakallahu fikum, untuk dijaga baik-baik cahaya itu. Allah sudah berikan anugerah kepada kita cahaya iman, maka dijaga baik-baik ya, rajin menghadiri majelis ilmu dan rajin melakukan amal saleh, insyaallah akan terbimbing. Kemudian barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kenapa Allah memilih kaca untuk menganalogikan seorang muslim, seorang mukmin. Kenapa yang dipilih kaca? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, ada tiga sifat kaca yang menjadi pencerminan ya, sifat orang Islam dan orang mukmin. Barakallahu. Nah, yang pertama adalah barakallahu fikum as-safa. Kaca itu bening. Kaca itu jernih. Bersih. Dan itu menggambarkan isi hati orang-orang muslim dan orang-orang yang punya iman. Hatinya itu bersih, hatinya itu bening, jernih. Bersih dari apa? Bersih dari syirik. Ya. Syirik besar, syirik kecil. Nah. Ya. Hatinya itu barakallahu fikum tidak bergantung secara total kepada makhluk. Tapi hanya bertawakal kepada Allah. Itu menunjukkan kebersihan hati. Nah, ya, hatinya itu barakallahu fikum tidak dipenuhi oleh perasaan riya dan sum'ah. Pengen dipuji, pengen disanjung, ya, pengen dikenal, pengen terkenal. Nah, itu penyakit zaman sekarang itu. Ya. Nah, melalui medsos itu barakallahu. Ya kan? Orang-orang ramai itu kan menggunakannya untuk biar terkenal. Nah, barakallahu. Ya. Termasuk jalan pintas. Barakallahu. Pengen dilihat oleh manusia. Sekarang kan berlomba-lomba. Semakin banyak viewersnya, semakin menguntungkan. Nah, barakallahu. Baik. Orang yang mukmin, ya, orang yang barakallahu fikum tamam al-imanu, dia barakallahu fikum justru menghindari hal itu. Pendahulu-pendahulu kita yang soleh, kalau salafuna soleh, mereka itu sangat-sangat menghindari yang namanya kemasyhuran. Bagi mereka terkenal itu ngeri. Dan memang terkenal itu menjadi barakallahu fikum fitnah sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah, Orang itu kalau sudah terkenal, sulit menjaga hati. Seorang dai yang tadinya dai tidak dikenal, ya, ketika dia berdakwah tulus ikhlas lillahi ta'ala. Pokoknya dia berdakwah untuk membimbing umat, ngajar yang benar. Nah, ya. Tapi lama-lama memang banyak yang suka, ya, dengan model penyampaiannya yang enak, bagus, barakallahu fikum. Ya, terkenal lah dia. Apalagi melalui media-media, ya, ditaruh di YouTube. Wah, jadi terkenal Ustadz Fulan. Barakallahu fikum. Atau Kiai Fulan, barakallahu fikum. Di luar, ya, sekali dia ngisi di baru diupload, ya, naam, yang viewersnya yang lihat sudah sampai 10 juta. Nah, barakallahu fikum. Itu yang bisa menggoyahkan iman, barakallahu fikum. Ya, yang tadinya ikhlas lama-lama dia pencitraan. Ya, biar stabil itu gimana orang bisa tetap suka kepada dia. Akhirnya ilmu-ilmu yang disampaikan itu barakallahu fikum tidak lillahi ta'ala. Artinya ilmu-ilmu yang bikin orang senang saja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu fenomena barakallahu fikum. Jadi orang yang mukmin itu punya hati yang jernih, bening, bersih, termasuk dari yang namanya sifat hasad. Sifat dengki. Ini sebuah sifat yang repot dan sulit untuk manusia selamat darinya. Nah, barakallahu fikum, ya. Sifat hasad itu yang paling ringan apa? Enggak suka lihat orang senang, itu sudah hasad. Ya. Semata-mata kita enggak suka, ya, lihat orang senang, lihat orang bahagia, itu sudah kotor hati kita. Nah. Kadang itu tiba-tiba muncul, enggak tahu. Ya, barakallahu fikum. Baik. Mungkin karena teman satu angkatan, ya, atau satu letting, barakallahu fikum, nah, diangkat naik jabatan, ya, dan dia merasa dia yang lebih loyal, mungkin dia yang merasa lebih capek, tapi kok si fulan yang diangkat, ya, agak kecewa dia. Nah, itu sudah hasad itu, barakallahu fikum. Itu banyak terjadi, ya, di kalangan manusia, munafasah, barakallahu fikum. Entah dalam kerjaan atau dalam perdagangan juga banyak, barakallahu fikum. Dan jaminannya barakallahu fikum itu surga kalau orang itu bisa membersihkan hatinya dari sifat hasad. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan kepada sahabatnya, Rasul mengatakan, nanti kalian lihat ya, akan keluar atau akan masuk dari pintu itu seorang ahli surga. Lama kemudian adalah orang lewat. Masa ini orangnya? Besok Rasul juga mengatakan hal yang sama. Yang keluar orang itu juga. Nah, tiga kali orangnya sama. Wah, berarti emang ini orangnya. Ada seorang sahabat, kalau saya tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas, barakallahu fikum, penasaran. Ini orang amalnya apa sih? Masih di dunia saja sudah dapat kuota. Iya, nah. Kalau kita kan enggak jelas, ya, barakallahu fikum. Nah, cuma kita berharap dapat kuota, barakallahu. Sudah dapat jatah sudah. Padahal masih di dunia. Ini orang amalnya apa sih kok bisa sampai langsung dapat, ya? Nah, barakallahu. Sama beliau diikuti. Iya. Dilihat seharinya biasa aja, kerjaan di pasar. Ini sulit untuk mengetahui. Saya harus tahu dia di rumah seperti apa. Izin untuk bertamu. Monggo, silakan. Barakallahu. Bertamu satu hari, dua hari, tiga hari. Kayaknya biasa-biasa aja ini orang, ya. Standar lah. Barakallahu fikum, sholat jamaah gitu, ya, barakallahu fikum, ya. Sholat sunnah di rumah, puasa, ya, biasa lah kayak sahabat-sahabat yang lain. Semua kayak gitu. Apa yang spesial? Akhirnya beliau penasaran, langsung ngomong ke orangnya. Pak, sampean tahu gak, saya itu benar-benar penasaran. Nabi 3 hari ngomong akan keluar ahli surga dari pintu ini dan orangnya tetap sampean. Saya pengen tahu amalan sampean itu apa sih? Dia bilang loh, sampean sudah lihat saya tiap hari loh. Ya itulah amalan saya. Iya, nggak ada lagi. Masa sih pak, nggak ada yang lain, nggak ada rahasia, nggak ada, itulah. Akhirnya ya, beliau ya sudahlah kalau begitu, belum terpecahkan misterinya. Barakallah. Nah, tadi pas beliau mau agak jauh, bapak tadi langsung ingat, ya dipanggil, ya sahka. Kayaknya ada satu yang belum saya sampaikan kepada kamu. Apa itu? Saya itu orang yang gak pernah punya rasa hasad. Jadi orang mau bahagia seperti apa, saya malah ikut bahagia, ikut seneng. Entah kenapa hati saya itu gak pernah, pokoknya gak suka sama orang, hasad sama orang. Lah, kata beliau, ini, kalau ini yang kita gak bisa. Ya, yang ini sulit. Ya, diakui oleh beliau. Kalau yang satu ini benar, berarti itu amalan Anda. Nah, barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Hasad seperti itu barakallahu fikum dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, kalau masih di dalam hati, ya, baru kretek, enggak suka saja pokoknya lihat orang senang itu, dapat berita gitu ya, barakallahu fikum. Orang bahagia, enggak suka, itu selama tidak kita barakallahu fikum keluarkan, itu ma'fun anhu, masih bisa dimaafkan. Ya, dikeluarkan itu apa? Lewat ngomong. Apa itu si fulan itu? Iya. Dia itu penjilat. Naam, ya. Dia itu babu, ya. Dia itu munafik dia itu. Naam. Barakallahu fikum. Kalau sudah lewat lisan, ya, menjelekkan nama baik orang lain, nah sudah dosanya. Nah, barakallahu fikum. Kalau ditambah lagi upaya memfitnah untuk menjatuhkan dia agar hilang dan rebut ya nikmat tadi pindah kepada dia, lebih besar lagi. Nah, barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang pertama. Orang mukmin itu punya hati yang bening, bersih. Barakallahu. Yang kedua, yang menjadi barakallahu fikum sifat kaca yang merupakan pencerminan dari hatinya orang yang mukmin adalah barakallahu fikum ar-riqqah. Riqqah, peka. Nah, ya. Begitulah orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang mukmin itu memiliki hati yang peka. Ini kaitannya barakallahu fikum dengan hubungan hablu minan nas, hubungan horizontal. Orang yang mukmin itu memiliki kepekaan, kepedulian, jiwa sosial yang bagus dengan sesama. Sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min bil mu'min kama tsali jasadin wahid." Gambaran antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti jasad yang satu. Kalau ada satu bagian jasad yang sakit, yang lain akan merasakan sakitnya. Nah, jadi orang yang benar-benar imannya itu bagus, dia akan memiliki kepekaan terhadap sesama, terhadap saudaranya. Ada sebuah kisah yang barakallahu fikum bisa juga menjadi kisah yang memberikan inspirasi kepada kita betapa pentingnya ya kita memiliki sikap yang peka dengan saudara-saudara kita. Pada peristiwa perang Yarmuk, setelah selesai ada seorang sahabi yang menjadi barakallahu fikum bagian apa? Naam, medisnya mengecek ya korban-korban perang. Dia masuk ke medan perang membawa air. Dia mendengar di seberang sana ada orang yang berteriak haus. Haus, haus, haus. Datang ke sana. Oh ini ternyata muslim. Minum. Ketika yang ini hendak minum, di seberang sana terdengar lagi suara teriakan haus. Haus, haus, haus. Yang ini mengatakan kasih yang sangat dulu. Nah, saudara kita di sana lebih membutuhkan. Yang ini nahan. Ya sudah, ini nurut saja, dibawa ke sana airnya. Iya, yang ini mau minum, barakallahu fikum, di sana terdengar lagi. Ya, bilang haus, haus, haus. Dibawalah ke sana airnya. Pas dibawa ke sana, yang di sana sudah meninggal. Balik lagi yang kedua sudah meninggal. Balik lagi yang pertama sudah meninggal. Nah, itu menunjukkan bagaimana kepekaan, ya, rasa solidaritas dan persaudaraan yang dibangun pada masa itu, barakallahu. Dan Rasul mampu, ya, membuat ukhuwah yang terjadi di kalangan para sahabat itu sangat erat. Nah, bahkan melebihi persaudaraan darah. Saking kuatnya, barakallahu fikum. Nah, sampai pada kondisi seperti itu. Nah, itu juga yang perlu kita pupuk pada diri kita, barakallahu fikum. Ya, kalau ingin memiliki cahaya iman yang berlapis-lapis tadi, ya, kita juga harus memiliki jiwa yang barakallahu fikum peduli dengan sesama. Nah, khususnya kepada saudara-saudara kita yang mukmin, barakallahu fikum. Ya, tidak usah menunggu dia meminta kepada kita. Ketika kita paham dan mengerti dia ini butuh dan dia sedang terjepit, kita langsung mengulurkan, ya, tangan kita, bantuan kita, barakallahu fikum. Itu termasuk tamam kesempurnaan kepekaan hati seseorang. Nah, karena memang ada tipe-tipe dari teman-teman kita itu orangnya yang memang menjaga, ya. Enggak mau minta-minta seperti itu, barakallahu. Yang seperti ini harusnya kita lebih peka, ya, barakallahu itu. Orang yang seperti ini yang harus kita dahulukan sebenarnya, kita bantu. Karena saking menjaga apa? Menjaga kehormatan dirimu, barakallahu itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, barakallahu fikum, yang menjadi, ya, karakter kaca, simbol dari karakter orang yang beriman adalah solalbah, kokoh, ya, kokoh. Orang muslim itu kokoh, orang mukmin itu kokoh. Kokoh apa? Prinsipnya, nah, agamanya, barakallahu fikum. Ya, dia tidak akan mudah terombang-ambing, barakallahu fikum, dengan bujuk rayu, dengan tawaran-tawaran, dengan syubhat-syubhat, ya, enggak gampang goyang. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi dari prinsip akidahnya kuat. Kemudian juga barakallahu fikum, orang-orang yang mukmin itu juga kokoh dalam menghadapi hidup. Dalam keadaan bahagia, dia tetap kokoh dalam jalur yang benar. Ketika bahagia, orang yang mukmin itu apa? Syukur. Bukan kufur. Ya. Syukur itu apa? Mencakup tiga perkara. Iktiraf bil qalb. Dari hati dia meyakini semua anugerah keberhasilan itu semua dari Allah, bukan karena dirinya. Yang kedua, barakallahu fikum, lisan. Iya. Dia gunakan lisannya untuk terus memuji Allah. Tahmid, alhamdulillah, syukran lillah, barakallahu fikum, terus, ya. Jadi yang dia kedepankan itu Allah, barakallahu fikum. Bukan kepintarannya, bukan kecerdasannya. Yang ketiga adalah dia menggunakan keberhasilan, kesuksesan, nikmat tadi untuk perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Berarti ini orang mukmin yang kokoh ketika bahagia. Begitu juga barakallahu fikum, orang yang beriman itu kokoh ketika apa? Menderita. Ketika ada musibah, ketika ada perkara-perkara yang tidak mengenakan, tetap kokoh juga, enggak goyah imannya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Ketika ada persengketaan antara dia dengan sebagian temannya, ikhwan, nah, dia tetap ngaji. Tetap taklim. Nah, karena ada teman-teman kita itu yang gara-gara kler dengan teman yang lain, akhirnya males ngaji ada si Fulan, males lihat mukanya. Kamu ngaji lihat si Fulan, aku lihat ustaz. Kan ada yang sensitif seperti itu, orangnya sentimen sekali. Habis itu gak pernah kelihatan di majelis taklim. Gara-gara apa? Ada kelas dia dengan si Fulan. Nah, gak mau lagi ngeteng. Nah, berarti dia rapuh. Inti pemukmin yang muslim yang rapuh. Cuman gara-gara kelas begitu saja dia meninggalkan yang lebih utama, taklim. Ya. Atau musibah-musibah yang lain. Orang yang mukmin itu apa? Kokoh. Dia enggak goyah, dia tidak akan berubah, tetap seperti itu. Barakallahu fiik. Makanya Rasul menyebutkan dalam riwayat Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu memang luar biasa kata. Semua urusannya itu baik, enggak ada yang buruk. Fa in asabathu sarra'a sakara. Maka khairun lah. Kalau dia dapat kebahagiaan dia bersyukur dan itu baik. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau dia mendapatkan kemudharatan dia sabar. Ya. Fakana khairun lahu. Wa la yakunu dzalika lil mu'min. Dan itu tidak akan mungkin bisa diterapkan kecuali orang yang punya iman. Nah. Ya. Kalau orang itu tidak punya iman itu sebaliknya. Ya. Ketika dia dapat keberhasilan, kesuksesan, ujub, sombong, lupa diri, meremehkan yang lain, merendahkan yang lain. Ketika dia dapat musibah, wah banyak pihak yang dia salahkan. Ini gara-gara si Fulan, gara-gara si Alan, gak mau mengkoreksi dirinya. Nah itu tandanya orang ini rapuh berarti. Ya, tanda orang yang rapuh seperti itu. Ketika sukses, lupa sama Allah. Ketika menderita, menyalahkan orang lain. Ini orang rapuh. Nah, yang kokoh itu sebaliknya. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam suwab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Taqabbalu hafizakumullah.